Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faiz yang sudah memberikan materi pada malam hari ini tentang Socrates. Bagi teman-teman yang punya rekaman Thomas Hook, mohon kami minta karena rekaman yang kemarin kami rekam enggak jadi. Kalau ada yang punya rekaman Thomas Hook, boleh kami minta untuk segera kami upload di Facebook karena sudah banyak masa yang menunggu. Mari kita akhiri ngaji malam hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.